Dan dengan segala hormat yang kami menjemput Alun JJ daripada Kepulauan Capri. Oke, apa kabar Pak JJ? Alhamdulillah, syukur. Oke, ni lama menghilang ni Abang JJ. Mana pergi Abang JJ? Ada eh? Oke, tapi anda semua mesti dah rindu nak dengar suara Abang JJ, betul tak? Oke, apa kata Abang JJ kalau kita berduet lagu seterusnya? Rindu Bayangan. Sebuah lagu ciptaan saudara Omar Taib. Oke. Dan singkatannya oleh S.A. Manja. Oke, sebuah lagu istimewa untuk anda semua. Assalamualaikum. Membelikan kata-kata hanya linangan air mata yang menitis para layangan di lain lalu membisikkan kata rindu bayang. Terima kasih.